الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى ثمرات كل شيء ثمرات أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب لأبي المكتاب عبد يتعبد ما بقي أن تترك عليه فيتعبد من مكاتبته فيما كم كتب لنا درهم كدرهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن وصحيح عند أحمد والترمذي وصححه الحاكم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لمن أيار إهدى كنا كثلاثة ديارًا جن مكاتبون عبيد مكاتب وكان سرعا عنده دموع عبيد مكاتب ما بركنا يؤدي أن بس نمكنا عبيد مكاتب Bakah tajib mangka supaya maka hijab eta istri menho eta abid mukatab rawahu amadu ala batu saut medio wani nyambatin radhiyallahu ta'ala umana nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuk da dicokot biatna al mukatabu abid mukatab dikot lima kalawan ukuran perkara antako anu merdeka eta abid mukatab minggu tina lantaran eta perkara diyata hurri kalawan diatna jama merdeka wadikot lima serang kalawan ukuran perkara rokok anu masih keneh jadi hamba sahaya minhu tina lantaran eta perkara diatal abdi kalawan diatna abid rawa amadu wa budawda wa nasai an amri bunil harithi akhi juwai rata umil mu'minin radiyallahu anhu maqala matarokan teninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dina nalika pupusna Rasulullah dirhaman kana dirham wala dinaran sang tekana dinar wala abdan sang tekana abid wala amatan sang tekana amat wala syaihan sang tekana naon-naon illa bagla tahu kecuali bigolna Rasulullah albayu doa'an warna bodas wasilahau sarang senjata Rasulullah wa arodon sarang sabidang tanah ja'alahan mengajantan ke Rasulullah karena tatanah sodakotan karena sodakot rawahul Bukhariyu wanib nyambasin kola-kola Rasulullah SAW ayu ma'amatin sahawai amatna waladat anu ngalahir keneta amat min sayyidi hati dunungan-nana bahia mangkareta amat burrotun eta merdeka ba'da mautihi sanggis maut dunungan-nana ahrojahu ibnu majah wal hakimu bisnadin do'ifin waraja jama'atun waqfahu ala Umar radiyallahu anhu wa'an sahli hunayfin radiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kala man sajama'ana anumulungan jama'u jahidan kan jihad fisabilillah dina jalan Allah Aubari mana tawakal buka hutang si ustadz di nakas sulitanana. Aumukataban atawakafik kabid mukatab pirokobati di nakahamba cahaya anana. Adolahu mangka bakal nyuhan kata jama. Allahu Allah. Yaumalabila di napenan cahaya iyo. Illahu kecuali iyo na Allah. Rawahu Ahmadu wa sahahahul hakim Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukatabu Abdul Mabaki Alimi Mukatabatihi Dirhamun. Seki hadis, namun ayah Abdul Mukatab nyicil nebus kemerdekaan nak. Terus sang lunas misalkan nyicil 1 juta seloba 500 perak deui sang lunas 500 perak deui maka statusnya masih kena abid abid mukatab sang merdeka ya. Jadi mukatab mah kudu sesuai jeung kontrak we merdeka na 1 juta nya kudu penuh dibayar 1 juta tomboro satemana tadi tina 1 juta 500 perak kurang maka can merdeka tetep wae disebutna abid mukatab keneh kudu lunas secara penuh mungkin penuh tetep mukatab keneh kecuali engke di akhir dibebaskan kudu lunganana tomboro 500 perak ngajam 1 juta anana lamun dibebaskan mah merdeka wae terus lain abid deh. Tapi lamun teu dimerdekakeun najan naon ngarante nunggak keneh sasen oge tetep can merdeka statusna mukatab keneh kitu. Ida kana ida kunna mukatabun jadi kunna kunna teh berarti kelompok perempuan ya lamun ayah salah saeji ti anjeun kaum perempuan aya abid mukatab wa kana indahum ma yuaddi terus eta abid mukatab teh geus boga duit pikeun ngalunasanana maka paltah tajih minggu kudu make hijab kudu nutupan orat ieu kudu apa surat An-Nur ayat 31 wa qul lil mu'minina yaghudna absarhum ayat di antara la tubdina zinatahunna illa abaihim ayat ujungnya illa ma malakat aimanuhum jadi hamba sahaya eta teh kaasup naon anu teu nanaon ningali ka dununganana batas tertentu ya tiga muhrim jadi sadarajatna jeung bapa jeung adi jeung lanceuk dina ningali oratna bapana adina lanceukna kan bisa ningali buukna bisa ningali betisna lain orat ter eta keluarga sah hamba saya oge teu jadi orat ningali buka ya katakan jadi orang selama jadi hamba sahaya terus hamba sahaya nanti rek nyicil nyicil kamerdekaan bari duit nanti geus aya ya geus aya maka najan can ditransaksikan tapi harus pasti aya kermayarna jeung rek nebus kemerdekaanana maka nu tadi teberlaku lain hamba saya li najan can ditebus geus dianggap merdeka maka otomatis bukna jadi orat jika jeung anu batur lain muhrim makana dipaentakeun paltah kajim kudu make hijab najan statusna hamba saya keneh can transaksi mukatab tapi geus yakin aya panebusna sakorang mah tinggal transaksi jadi merdeka geus dianggap merdeka lamun jadi merdeka maka berlaku orat nu tadi teh meunang ayeuna mah ningali buukna artinya tamaksuna berikutna yuk dal mukatabu jadi yuk khadu diyat tubuh tuk kholu dia tuh kalau ngaya abid mukatab ngalakukan kejahatan ngalakukeun sesuatu anu mesti kudu mayar diat. Maka mukatab kumaha? Sabab geus satengah merdeka satengah hamba sahaya. Mukatab kan cicilan. Najan dicicilan kae saper 10, saper 4, saper 3 satengah. Sekatisa mukatama setengah merdeka setengah hamba sahaya. Terus kalau melakukan kajatan, diatnya diat merdeka, diat hamba sahaya kan beda. Hamba sahaya mah setengahnya tina merdeka. Kamu jama merdeka mahan, diatnya 100. Kamu hamba sahaya mahan 50. Maka imam bisa milih dua, bikot lima atap kominu diatan lori, wabikot lima lok. Rokok minu diatang abdi kumang ke keputusan hafim. Kahiji bisa condong karena merdeka berarti bayar diat merdeka 100. Bisa condong karena hamba saya berarti di atas setengahnya. Jadi bikot lima atako bikot lima rokok. Bisa diperkirakan condong karena status merdeka tetapi status hamba sahaya. Masalah diat. Berikutnya mataroka Rasulullah waktos pupusna kemantunkan harta benda ke emas, ke perak dirhaman dinaronte ke emas, ke perak ke hamba saya abid amat ya. Di abid amat anu pernah di kagungan ku Rasulullah sedang geus dimerdekakeun jadi tegadu amat weh jeung abid wala syai'a tengantunkeun harta benda naonan hiji bigolna bigol teh kendaraan sahandapeun kuda saluhureun himar kan dina naon ketika bari nama disebutkeun bigol lah kendaraan pikir ngangkut barang wasilahu senjata perangna bigol eta teh modal Rasul peperangan lamun aya perang ngambil eta bigol silahahu eta we nyimpen teh keur bisi aya perang keur tutumpakan jeung keur senjata aya we tanah sebidang tanah teh ageung eta oge Rasul geus disodakohkeun. Jadi ngan kendaraan we jeung sanjata nu aya teh diteninggalkeun naon kahiji nunjukeun kumaha juhudna Rasulullah teu cinta kana dunya ngantunkeun alam dunya teh teninggalkeun naon kitu nya. Nah termasuk tadi amat abid kabehanana geus dimerdekakeun ku Rasulullah kabeh termasuk naon Siti Maria. Siti Maria teh satos pupus Rasulullah sekatika jadi merdeka. Apa salah Siti Maria teh? Kan eta teh amat. Nah, amat hadiah tina perang Roma naon? Perang naon? Perang Yarmuk, perang naon? Penaklukan Mesir. Ya, ketika penaklukan Mesir perang naon aya dia hadiahan amat nyata Siti Maria anu gaduh putra sidna Ibrahim. Nah catatna Rasulullah pupus Siti Maria teu disebutkeun kan di dieu sebagai tirkah harta peninggalan Rasulullah. Padahal eta Siti Maria teh statusna sebagai umul walad. Sebab Rasul gaduh putra ti Siti Maria nyata Sidna Ibrahim. Hartina eta ngajelaskeun bahwa status umul walad lamun dunungana maot maka merdeka. Dijelaskeun dina hadis berikutnya ayyuma amatin waladat min sayyidiha bahia huratun bada mautihi. Jadi harus hari sebutkan ngejelasin eka umul walad. Jadi dia kasusnya Siti Maria. Perlu jelas di hari eka sahwe amatna anu ngalahirkan di dunungan anak maka jadi merdeka pada mauti lamun tamis maut dimana otomatis merdeka. Yang terakhir sahajama anu nulungan kajama anu berjuang di jalan Allah, sahajama anu nulungan kanu kasusahan kalilit hutang bila menjihad, nulungan kamu jihad di jalan Allah, boga duit, duitna, boga kuda, kudana, boga logistik, logistikna, kumawai sarana. Peperihan ma'indir serangan berjuang itu, nyumbang-nyumbang, kutanaga, kupikiran, keluarga, serta anak. Sekian banyak, kata bisa saya dicontoh sama bantuan menjihad. Augoriman tiwasrati, jama lobah hutang, kali utang kan Allah kemayar dibantuan pamayarkeun. Mukatilu mukataban tirokobatihi abdi mukatab anu keling nyicil loba kene cicilana teh 3 juta deui geus ditulungan geus dibebaskeun dipamayarkeun sehingga eta hamba saya anu mukataban jadi merdeka. Nah, kita kaitana jeung tema jumlah sekaligus itu tadi teh anggap kurang 500 dia harus bebas gitu mah termasuk ya teh anak muka taban pirokobati komo kamu dibebaskan kabehana nama maka kumah adol lalau yau maladila iladilu artinya bakal menang perlindungan Allah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara sareng nyarioskeun Asy-Syaikhul Imamul Ajalul Ustadz Radiyuddin Naisaburi yo Imam Naisaburi fi kitab Makarimul Akhlaqi dina kitab Makarimul Akhlaq. Inna dzal qarnaini sanyanya nadzul qarnain lima aroda mangkasa mangsa-mangsa ngadapkeun dzul qarnain ayu safira kana ngayakeun perjalanan. Liastawaliya pikeun nguasai alal masyriqi ka wilayah wetan wal maghribi sareng kulon syawara mangka ngajak musyawarah dzul qarnain al hukamai ka para hakim waqala sareng nyarios dzul qarnain kaifa usafira kumaha rek ngayakeun perjalanan kaula li hadzal qadri pikeun ieu kadudukan minad dunya tina dunya fa innad dunya mangkasanyana dunya qalilatun atanu saeutik faniyatu anu rusak wa mulku dunya sareng ari karajaan dunya hakirun atanu hina falaisa mangkalain hadza ieung wasai min uluwil himmati eta dina cita-cita anu luhur faqala mangkanya rios dzul qarnain al hukamai ka para hakim safir kudu ngayakeun perjalanan anjeun liasula supaya hasilah ka anjeun mulku dunya karajaan dunya wal akhiratu sareng akhirat faqala mangkanya rios dzul qarnain hadza ieu pendapat hasanun eta anu alus qala nyarios rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyanyana allah yuhibbu mikarasa allah ma'alil umuri kana perkara-perkara anu laluhur wa yakrahu sareng temi karasap Allah sipsa pangha kana perkara-perkara anu hina wakila sareng nyarios palata anjal mangka ulah gagancangan anjen bi Amerika kana ulah anjen wastadim ha sareng kudu ngalanggengkeun anjen kana eta perkara fama sholla Wastadim ha sareng kudu ngalanggengkeun anjeun kana eta perkara fama sholla Fama sholla mangka tengaluskeun asoka kana itek anjeun kas tadi min saperti jalma anu kasta dimin seperti jalma anu ngalanggengkeun kila dicarioskeun kola nyarios Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah li Abi Yusuf ka Abi Yusuf rahimahullahu taala kuntu aya anjeun bali dan eta anu balat bali dan eta anu balat akhrajat ka Bali dan atanu balat akhrajatka kana Bali dan atanu balat akhrajatka kana ngaluaskeun ka anjeun al-muadzabatu kamayengan fidarsi dina ngadaras wa iya ka sareng wa iya ka sareng kudusieun anjeun wal kasla sareng wa iya ka sareng kudusieun anjeun wal kasla sareng wa iya ka sareng kudusieun anjeun wal kasta sareng kananget wa iya ka sareng kudusieun anjeun wal kasta sareng kanangadul fa innahu mangkasanya ngadul sumun eta kasialan wa afatun adzimatun sareng bencana anu gede kola nyarios asyikhu Abu Nasrin Sofaril Ansari Syekh Al Ansari ya nafsi haydiri kaula ya nafsi haydiri kaula la turhi la turhi eta Latur si eta tetalang ke anjen anil amali tina migawe fil bari dina kaalusan wal adri sarang keadilan wal ihsani sarang kaalusan fi mahlin dina migawe bari tenang wa kullu di amalin sarang Wakullu di amalin sareng ari satiap jalma anu ngabogaan pagawan fil khairi dina kaalusan martabatun eta anu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa sarang gustukup bila datil ilmi kungunahna ilmu wal fiqhi sarang fiqih wal fahmi sarang faham da'yan eta anu ngajak wabaifan sarang anu ngajurung ila akhiri bikin jalma anu boga akal ala tahsilin ilmi kana ngasilkan ilmu wa qad yatawallada sarang terkadang bijil al-kasalu kedul minal bulgami tina lantaran loba rehak warupu bati sarang pirang-pirang anu baseuh wabari taqlilihi sarang ari caranya atikeun bulgom taqlilut ma'aminya tanyatikeun dahar kila dicarioskeun ittafaqo parantosnya pakat sabuna Nabiyan 70 nabi ala anna kafratin nisyani karena sanya nyana loba poho min kafratil bulgami etatina lantaran loba na bulgom kafratul bulgami sarang ari loba na bulgom min kafratil syurubil ma'i etatina lantaran loba nanginum cai wa kasratu syurbil ma'i sareng ari nginum cai wa kasratu syurbil ma'i sareng ari loba nanginum cai min kasratil akli etatina lantaran loba nadahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa sareng cukup bila zatil ilmi ngana ilmu wal fiqhi sareng fiqih wal fahmi sareng paham da'ian eta anu ngajak wa ba'isan sareng anu ngajurung lil akhiri pikeun jalma anu boga akal ala tahsilil ilmi kana ngasilkeun ilmu faqad yatawalladu sareng terkadang bijil al kasalu malas minal bulghami tina lantaran rehak warutubati sareng pirang-pirang anu basa wa tariqu taqlilihi sareng cara nyeutikeun bulgam taqlilu ta'ami nyaeta nyeutikeun dahar tila dicarioskeun ittafaqo sepakat sabunguna nabiyan 70 nabi ala anna kasrotan nisyani kana sanya nalo bapoho min kasrotil bulgami eta tina lantaran lobana bulgam kasrotul bulgami sareng ari lobana bulgam min kasroti surbil ma'i eta tina lantaran lobana nginum cai kasrotu surbil ma'i sareng ari lobana nginum cai min kasrotil akli eta tina lantaran loba dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wakafa sareng cukup ila datil ilmi ngana ilmu wal fikri sareng fikri wal fahmi sareng paham dan yang eta anu ngajak wa bantan sareng anu ngajurung il akhiri pikir jama anu boga akal ala tasiril ilmi kadang ngasihkan ilmu wakod yatawal ladu sareng terkadang bijil al kasalu malas minal bulukum itila lantaran rehak warutubati sareng pirang-pirang anu basa watari kutakliri sareng ari caranya etikun bulukum tapi rut toa minya eta nyalati kendah hati lah dicarios dan et apa ko paranto sapakat sama nabi yang 70 nabi ala anak kasrotan karasanya nya ala anak kasrotan misya na karasanya nya na loba poho min kasrotil bulu gomi eta dina lantaran loba na bulu gomi kasrotil bulu gomi sarang hari loba na bulu gomi min kasrotil min kasrotil min kasroti sarbil ma'i eta dina lantaran lobana minum cai wa kasrotu surbil ma'i sareng ari lobana minum cai min kasrotil akli eta dina lantaran lobana dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan cukup bila datang ilmu mengenai ilmu wafiti dan fiti wafah misalnya paham dan ia meta anu mengajak obaikan misalnya anu madu ilang kiri pikiran anu boga apa ala kasih ilmu kala masukkan ilmu wakod ia tawal lalu terkadang bijil al-kaslu malas minabu bumi dina lantaran lahat waktu bati sarang pirang-pirang basa patut ikut takoli lihi sarang hari cara nyatikan bulbong takoli lupa amin eka nyatikan dahar ila dicarioskan ikta poko paran tersepatat sabangun nabiyan 70 nabi ala angka seratan misyani karena senyanya naroba pohok mingka seratil bulgomi etatina lantaran loba na bulgom maka seratil bulgomi serang lapa bulgom mingka seratil surbil mahali etaloba na lantaran minum cai wakasratu surbil mahali serang ali loba minum cai mingkasratu akli etatina lantaran loba dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wakafa sareng cukup biladatil ilmi ngana ilmu sarang perang anbas lewat ori kotak lirih sarang hari caranya tikan belum tak keliru tuan nyatanya tikan dahar kira hari cariaskan kita pakau parantos apakat sabangona nabi yang 70 nabi ala anakat halatan isya ini karena sanya nya nalabak pohomin kat halatil bulukomi etatina lantaran abana bulukom bakat halatil bulukomi sarang aril abana bulukomi kat halatil surbil ma'i etatina lantaran abana nginum cahi bakat halatil surbil ma'i sarang aril abana nginum cahi min kat halatil akhri etatina lantaran abadahar Gracias. الرحيم والخوب الزل يا بيسو سلام علي ربي كريم يا قلطانو اتبسا ملنفكن البلغم فانا بلغم وكذا سلام يكتو دري أكلو الزبيبي ندهر أنغور غارين ألم لايكي إنا كيان لفار يقطعو أتا بيسا ملنفكن البلغم كان بلغم ولا يكتيرو سرم الله لبطين جامع منه تنا ندهر أتا أنغور غارين حتى يحتاج سيغا بطل جامع ila syurubil ma'i kana minum cai fayazida mangka nambah eta minum cai albulgom kana bulgom wasiwaku sarang ali siwak yuqallilu eta bisa nyaksikan albulgom kana bulgom wayazidu sarang bisa nambahan fil hifdi dina talaran wal fasohati sarang kapasehan fa inna umman kasanyanya nasiwak sunnatun saniyatun eta sunnah anu katiba alusna yazidu anu bisa nambahan fi sawabi sholati kana ganjaran sholat wa qiraatil qur'ani sareng maca alquran wa kadzalika sareng nyakitu deui wal khubul zul ya bisu sarang ari roti kering ya totong eta bisa ngalengitkeun al bulgoma kana bulgom wakada sarang nyakitu deui akluz zabibi ngadahar anggur garing ala raiki dina kayaan lapar ya totong eta bisa ngalengitkeun al bulgoma kana bulgom wala yukiru sarang ulah lobatin jama min mutina ngadahar anggur garing hatta yahtaja sehingga butuh jama ila syurbil ma'i kana minum cai kaya zida mangka nambahan eta minum cai albulgom kana bulgom wasiwaku sarang ali siwak yuqallilu eta bisa nyaksikeun albulgoma kana bulgom wayaziru sarang bisa nambahan filhib di kana talaran wal fasohati sarang kapasehan wa inna hu mangkasanyanya nasiwa sunnatun saniyatun eta sunnah anu kacida alusna yaziru bisa nambahan eta siwak pisawadi sholati kana ganjaran sholat wakil atil Qur'an sarang maca Al-Qur'an sarang maca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim kemarin diungkapkan saya iji penyebab malasnya nyata ayana bulgom jeung butubat rehak jeung lendir anu berlebihan diproduksi ku tubuh akibat tina loba nginum lima loba dahar. Masalah penyebab males dina sekian banyak penyebab, maka di dieu disodorkeun solusi keur mecahkeun eta masalah. Nah disodorkeun ieu di masyarakat pamenten karena pengalaman ya. Bahwa kaijinan roti kering bisa menyerap lendir, maka roti kering yak tau tetena kotoa te motong. Jadi roti kering bisa menghentikan memotong produksi lendir di dalam tubuh itu yakto albulgomate bisa netut ngalengitkan karena bulgom. Jadi lain arti asli ngalengitkan mah yakto mah motong netut karena bulgom maksudnya ngalengitkan. karena rehab. Roti kering, konsumsi roti kering bisa ngalih miskin karena rehab. Nah kita dari aku zabibi, anggur anu dikeringkan dijadikan manisan, kismis, marana. Maka ya pihar-pihan aku zabibi ngadahar kismis, peh. Dan zabibun peh artinya anggur anu dijadikan manisan, kismis, marana. Ala roiki, roiki nte ciduh artinya teh. Cicip di dima ala alal ju'i. Sekina penjelasan nama ala ju'i madina kayan lapar. Teks nama ala roiki, roikun te ciduh. Jadi kan manisan ngaliti kismis makanya dihem-hem dina bahan siga orang ngahem-hem permen. Itunya hajabi ku ala roiki ngahem-hem kismis. Gitu. Atau kesarwa yak ta'ul bulgoma bisa memotong produksi bulgom, bisa melemitkan karena bulgom. Namun roti kering karena sifat keringa, lamun kismis karena sifat panasna. Tina anggur karena kismis mah sifatnya panas, menimbulkan panas. Sehingga bisa ngeringkan karena bulgom. Lalu gitu. Tapi walayuk siru lalu bateng ringahem-hem kismisna pan panas kamu lalu bateng atau butuh minum menginum atau tambah di bulgon lain mecahkan masalah kalah nambahan masalah jadi sok ngahem-hem kismis ringahem-hem permen tapi lalu bateng sebabkan nambahan tak diantarana konsumsi roti kering ngahem-hem kismis. Nu berikutna ieu mah dumasar sunah Rasul nyata nyiwak, nyusur, gosok gigi. Wasiwaku gosok gigi. Gosok gigi cenah yuqalul bulgoma. Kadua bisa diartikeun kana bulgom. Macam apa teu dijelaskeun kumaha mun kali makan roti kering sifat keringna. Kismis sifat panasna mun siwak naon kana. Kan aslinya masih wak mah make kai kai arok nya marsian tentu ku kai arok cuma tafsiran ku kiwari meureun gosok gigi kitu dukanya dukan teh kan kurang lebih fungsina ngabersihan untu maka meureun sikat gigi eta teh yukalul bulgom nyatikeun rehab sajabana nyatikeun rehab aya nilai tambah yajidu fil hiddi wal fasahati nyusur, nyiwak, bosok gigi teh bisa nambahan karena apal. Jadi babari lamun ngapalkeun teh jeung kuat hafalanana. Oge pasoha, leuwih pase dina nyaritakna. Nu paling pasti paingaos sunnatun sane nyatun di luar rahasia nu pasti eta sunnah Rasul. Kamu kacidah saena. Kulantaran ayah nilai tambah dina gajaran oge yang hidup di sawah di sholat di wakil-wakil Qur'ani. Sholat, sakali sholat, gosok gigi heula leuwih alus tibakan 70 kali sholat untuk gosok gigi. Ya. Sholatu ala asari siwaki abdul min khomsi wa sab'ina sholatan digulai siwakin. Sarokaat gosok gigi hila lewi alus tibatan 75 nya khomsu wasabina 75 rokaat itu gosok gigi kita kena segi ganjaran itu juga maca Quran ya. Maca Quran makai gosok gigi yang itu ganjarana lewi alus makai gosok gigi pasti solusi katilu lobakeun gosok gigi eta bisa mengurangi bahkan bisa mungkin mengatasi menghilangkan lendir-lendir termasuk luka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.